kenapa hatiku selalu berdebar teringat padamu? Mengapa wajahmu selalu terbayang dalam ingatanku? Mungkinkah aku sudah terpikat? Mungkinkah aku telah tergoda asmara? Mengapa hatiku selalu berdebar teringat padamu? Mengapa wajahmu selalu terbayang dalam ingatanku? Mengapa hatiku selalu berdebar teringat padamu? Mengapa wajahmu selalu terbayang dalam ingatanku? Mungkinkah aku sudah terpikat? Mungkinkah aku telah tergoda asmara? Mengapa hatiku selalu berdebar teringat padamu? Mengapa wajahmu selalu terbayang dalam ingatanku?